Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan akidah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, atau risalah beliau kepada Ahlul Qasim. Beliau jelaskan padanya tentang iman dan akidah beliau. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ushidullah wa man hadarani minal malaikah, wa ushidukum anni a'taqidu ma'taqadathul firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah. Aku bersaksi, aku persaksikan ini di hadapan Allah, begitu pula yang hadir dari kalangan para malaikat, dan juga kepada kalian semua Ahlul Qasim, karena mereka yang bertanya atau ingin tahu seperti apa akidah beliau, bahwa aku berakidah seperti akidah firqah najiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Demikian dalam mukaddimah beliau sebutkan, dan beliau mengambil ini dari ayat, ayat Quran dalam Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali dirinya, begitu pula kemudian para malaikat ikut bersaksi, dan dari kalangan manusia hanya Allah sebutkan orang-orang yang berilmu ikut dalam persaksian itu. Allah sebutkan demikian, itu persaksian terbesar, karena persaksian tentang tauhid, tauhidullah, maka Allah mulai dengan dirinya, karena dialah yang termulia, paling agung, paling besar. Kemudian Allah sebutkan setelah itu para malaikat, makhluk suci, makhluk mulia Allah ciptakan dari cahaya, tidak pernah maksiat kepada Allah dalam persaksian terbesar ini. Kemudian di kalangan manusia hanya Allah sertakan dalam persaksian besar ini orang-orang yang berilmu. Cukup menjelaskan keutamaan dan fadilahnya orang yang berilmu. Maka demikian pula Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan persaksiannya di hadapan Allah, kemudian para malaikat, kemudian ahlul ilm, orang yang berilmu, yang mengerti ilmu, bahwa akidah beliau yang beliau yakini adalah akidah firqah najiyah ahlu sunnah. Artinya beliau tidak membawa sesuatu yang baru, tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tidak merubah ajaran-ajaran agama sebagaimana tuduhan yang dilekatkan kepada beliau dan dakwahnya. Maka itu yang ingin beliau tepis. Dan dalam persaksian beliau hanya membawa dan menyampaikan al-haq. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Taib. Akidah beliau adalah akidah firqah Najiyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Firqah Najiyah disebutkan demikian karena mereka yang Rasulullah perkecualikan dalam perpecahan umat. Ini diperkecualikan dari kebinasaan, dari neraka. Seperti di dalam hadis, illa wahidah kulluha finnar, illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Rasul jawab, mereka yang mengikuti aku dan para sahabatku. Disebut Najiyah karena mereka selamat. Najiyah yang selamat, selamat dari ancaman neraka. Maka disebutlah mereka Najiyah. Disebut mereka Ahlu Sunnah karena mereka selalu kembali dan mengambil dasar agamanya dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Jamaah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mereka selalu berjamaah, bersatu, berkumpul di atas al-haq. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Tidak ada perbedaan dalam akidahnya, akidah mereka sama. Walaupun perselisihan fikih atau ahkam itu wajar terjadi di antara mereka. Karena perkaranya adalah tauqifiyah, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka yang berselisih dalam akidahnya. Makanya Allah katakan, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Terpecah-pecah mereka menjadi sekian kelompok, menjadi sekian kitab, kata Mujahid dan Qatadah. Artinya setiap kelompok punya kitab panduan sendiri, berbeda dengan kelompok yang lain, punya manhaj sendiri, menyelisih manhaj yang lain. Begitu masing-masingnya, masing-masing punya akidah beda dengan yang lain. Keluarlah Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, dan yang lainnya. Maka beliau menjelaskan di awal bahwa yang beliau yakini, beliau pegangi sebagai akidah, sama seperti akidah iman Ahlu Sunnah wal Jamaah, Firqah Najiyah, dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama Islam, a'immah setelah mereka. Tidak ada yang baru, tidak ada yang beliau rubah dalam agama ini. Dan akan terbukti dalam tiap poin-poin yang beliau akan sebutkan, seperti apa akidah beliau. Qala wa minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Maka beliau sebutkan, termasuk dari iman yang beliau imani, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya alaihimussalam, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari kebangkitan setelah mati, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan itu tersebutkan dalam hadis Jibril yang diriwayatkan Umar radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan usulul iman, pokok dasar induk di dalam iman, atau rukun-rukun iman yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan itu pula diimani oleh Syekh Muhammad. Rukun adalah bagian terkuat dari segala sesuatu. Maka rukun-rukun iman, ya dia bagian terpenting di dalam iman. Ini dasar-dasarnya iman, pokok-pokok terpenting di dalam iman. Maka iman, seperti dalam hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya, akhbirni anil iman, qalal iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Menunjukkan iman punya rukun. Iman ada rukun-rukunnya, sebagaimana iman ada syu'ab, ada cabang-cabangnya. Syu'abul iman, rukunnya enam ini sebagai induknya, dasar pokok. Cabang-cabangnya Rasulullah sebutkan 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang tertinggi atau yang paling afdal, la ilaha illallah, tauhid, karena dia dasar yang paling mendasar dan semuanya kembali ke situ. Yang paling rendahnya meninggalkan gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu termasuk cabang dari iman. Taib. Rukun pertama yang beliau sebutkan termasuk iman, iman kepada Allah mencakup tauhid rububiyah, mengimani bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta ini semua. Tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Dia yang boleh dituhankan, diibadai. Dan tauhidul asma wa sifat, mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifat kebesarannya. Iman kepada Allah dengan tiga bentuk tauhid ini. Wal iman bil malaika, yang kedua iman kepada para malaikat. Diimani bahwa mereka hamba Allah yang mulia, ibadun mukramun, yang sifat mereka tidak akan dan tidak pernah mendahului perintah Rabbnya, dan selalu taat tunduk kepada setiap perintah Allah. Allah ciptakan mereka dari cahaya, mereka adalah alam gaib, artinya tidak kita lihat, tapi wajib kita imani. Uh, berbeda dengan Mu'tazilah atau Aqlaniyin yang menyebutkan bahwa malaikat itu gak ada wujudnya, kata mereka. Gak ada makhluk namanya malaikat. Tetapi itu merupakan, kata mereka, suara hati atau dorongan untuk orang berbuat baik, untuk melakukan kebajikan, hal-hal yang terpuji, maka itu malaikat dan itu batil, sesat. Karena Allah dan Rasulnya yang menyebutkan keberadaan mereka. Allah ciptakan mereka hamba yang Allah ciptakan, cuman dari cahaya Allah ciptakan dan dimuliakan sangat oleh Allah. Masing-masingnya Allah beri tugas sesuai yang Allah perintahkan. Ada di antara mereka hafadzah yang mencatat amalan Bani Adam yang akan mereka pertanggungjawabkan kelak. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dalam Infitar. Maka ada malaikat yang mencatat, mereka mulia sehingga mereka catat segala yang mereka ketahui dari amal perbuatan kalian. Fulan berbuat ini, fulan berbuat itu, jelek maupun baik, mereka catat. Ada di antara mereka pula hamalatul arsh alaihimussalam, pembawa arsh, disebut kurubiyun karena dekatnya, dekat sekali dengan Allah SWT yang membawa arsy Allah. Ada di antara mereka yang ditugasi menyampaikan wahyu, dan beliau malaikat paling afdal, Jibril alaihissalam. Ada yang ditugasi mengatur hujan, Mikail alaihissalam. Ada yang ditugasi mengurus kematian, mengambil nyawa, Bani Adam, Malakul Maut alaihissalam. Dan yang lain-lainnya banyak. Tidak ada yang tahu jumlah mereka melainkan Rabb-nya. Baitul Ma'mur yang di langit dunia, masuk di dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat dan tidak keluar lagi darinya ketika masuk. Dan itu tiap hari. Oke, berapa jumlahnya? Dalam Mudatsir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu pasukan bala tentara Rabbmu kecuali dia. Hanya Allah yang tahu. Intinya kalau itu global, kita mengimani para malaikat, maka setiap berita tentang mereka dalam Quran maupun Sunnah wajib kita imani rinciannya. Seperti apa dan bagaimana mereka, amal perbuatan mereka, sifat mereka, maka wajib diterima, diimani. Malaika disebut malaika asalnya dari kalimat ma'lak. ma'lak. Hamzanya di depan, baru lam, ma'lakun. Dari kata bakunya alukah. Alukah itu maknanya risalah, surat atau ya risalah. Kemudian oleh orang Arab dalam secara bahasa, karena berat penyebutan ma'lak, mereka ubah dalam sorofnya lamnya yang dikedepankan, mal'ak. Itu pun masih berat. Untuk meringankan, maka hamzanya pun mereka buang, dan harokatnya hamzah dipindah ke lam, sehingga jadi malakun, malak. Maka saat itu mufrad, saat jamak kembali hamzanya seperti sedia kala, makanya disebut malaika, malaika. Maka mereka dari aluka, maknanya rasul yang diutus. Malaikat artinya utusan Allah. Sebagaimana dari manusia Allah punya rasul, utusan menyampaikan risalah, kenabian, dari kalangan malaikat pun Allah punya rasul. Wal iman bil kutub, itu yang kedua. Yang ketiga, mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Artinya Allah mengutus para rasul dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Allah turunkan syariatnya, membawa wahyu yang Allah turunkan, menyampaikan perintah dan larangan-larangan Allah. Di antara kitab-kitab itu ada yang Allah sebut dalam Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Quranul Karim, kitab termulia. Ada di sana kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan kepada kita nama-namanya. Maka kita mengimani secara global yang Allah sebutkan secara rinci namanya, isinya atau sebagian isinya, ya wajib kita imani rincian itu, karena itu Allah yang sebutkan atau rasulnya. Secara global kita mengimani kitab-kitab itu pastilah mengajarkan kebaikan, menanamkan tauhid, iman, mengajarkan akhlak-akhlak terpuji, mencegah dan melarang dari yang keji, yang mungkar. Nah, globalnya seperti itu, rinciannya seperti apa kita tidak tahu. Tapi jika itu disebutkan oleh Allah atau rasulnya, begini, ada di dalam Taurat seperti sifat-sifat rasul, ada dalam Taurat dan Injil, maka wajib kita imani itu ada di sana. Yang keempat, atau sebelum itu, yang terakhir, penutup kitab-kitab suci adalah Quranul Azim. Dan itu Allah sebutkan, Muhaimin alaih, mencukupi dan telah mencakup seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Padanya i'jaz, ditantang Arab, bangsa Arab, orang-orang Arab untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Turun, gak harus sama seperti Quran, terlalu berat, bahkan 10 surat masih gak mampu turun, satu surat turun terus demikian, hatta satu ayat pun gak akan mampu mereka. Karena ini dari Rabbul Alamin. Dan mereka tahu, ma'ruf bangsa Arab, Quraisy, saat turun Quran, mereka mencapai titik klimaks tertinggi dalam perkembangan sastra dan bahasanya, bahasa Arab. Sehingga ahli-ahli bahasa semua Quraisy waktu itu. Dan tantangan itu ditujukan kepada mereka yang ahli. Di situ i'jaz. Namanya i'jaz di situ. Tantangan diberikan kepada ahlinya dan enggak mampu. Lalu di situ kelihat kehebatannya. Kalau tantangan diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya mungkin orang akan berkata, apa hebatnya? Kalau dalam ilmu dunia misalnya, kamu punya teknologi, apalah penemuan teknologi hebat, luar biasa. Kamu kumpulkan orang-orang kampung yang buta huruf, orang tua, orang gak ngerti apa-apa. Kamu tunjukkan, saya tantang kalian, saya punya penemuan teknologi seperti ini, ayo buat seperti ini. Ya bukan gak menunjukkan kehebatan kamu dan ciptaanmu yang kamu tantang orang-orang bodoh. Tapi kamu berbicara di depan para teknolog, ahli, ya, profesor, doktor, dan ahli-ahli teknologi. Kamu tunjukkan, saya punya penemuan ini, teknologi. Saya tantang, siapa dari kalian yang bisa? Gak akan bisa kalian buat. Dan mereka betul-betul angkat tangan, gak mampu. Di situ kamu diakui hebat. Karena di depan ahlinya. Demikian Quran turun sedang bangsa Arab pada puncak kemampuan sastra dan bahasanya. Dan tidak mampu mereka untuk membuat seperti Quran. Bahkan satu surat pun gak akan bisa. Dan mereka tahu. Mereka tahu apa itu sihir. Mereka tahu apa itu syair. Mereka ahli. Syair kan buatan manusia. Makanya gak mungkin mereka katakan ini syair. Syair mereka ngerti syair itu seperti apa. Ini bukan syair. Bukan seperti ini syair. Nah, seperti itu. Makanya ketika Allah sebutkan di Mudathir tentang kisah Walid bin Mughirah, dan dia termasuk ahli bahasa, ahli sastra, ditunggu oleh Quraisy, bagaimana menurutmu tentang Quran yang dibawa Muhammad? Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Saat dia mau menjawab, abasa wa basar, bermuka Asam dia, gelisah, gelisah. Walid, dia kesana, dia kemari. Nah, Fadhil kalau mau adzan dulu, di skors untuk adzan, kita lanjutkan setelah adzan. Ini Allah sebutkan sebelum menjawab, Walid dalam keadaan gelisah, mukanya muram, muka masam, lalu dia kesana kemari. Orang gelisah kan gitu. Sana nanti jalan ke situ, mondar mandir, menunjukkan dia enggak tenang. Apa yang dia sampaikan beda dengan yang dia yakini. Saat dia katakan in hadza illa qaulul bashar, ini hanya omongan manusia, Quran. Berbeda dengan keyakinannya, dia tahu ini bukan omongan manusia, Quran. Makanya dia gelisah, enggak tenang. Orang kalau enggak tenang, kelihatan enggak jujur. Beda apa yang dia ucapkan dengan yang dia yakini dalam hatinya. Asy-syahid itu Quranul Karim, kitab suci terakhir, dan dia yang paling mulia yang Allah turunkan. Kemudian yang keempat, al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul yang Allah utus membawa syariat Allah, menyampaikan agama Allah sebagai hidayah kepada hambanya. Maka Allah utus mereka untuk menjelaskan mana yang berguna bagi umat, mana yang bahaya dan memadorotkan umat, menjelaskan agama Allah, menegakkan hujjah kepada mereka. Firman Allah dalam An-Nisa, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang membawa kabar gembira bagi yang mau taat, wa mundirin menyampaikan indar, ancaman bagi yang maksiat, agar manusia tidak lagi punya hujjah setelah diutusnya para rasul. Jumlah mereka banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah katakan, inna bani Israel kanat tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin langsung oleh para nabi yang Allah utus. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Tiap wafat nabi yang satu digantikan oleh nabi berikutnya. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Cuman ada sebagian mereka yang Allah sebut nama-namanya dalam Quran, seperti di surat Al-An'am Allah sebut Ibrahim, Ishak, Yaqub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa', Yunus, Lut alaihimussalam. Ada yang tidak Allah sebut nama-namanya. Nah, kita mengimani secara global tentang mereka. Baik yang Allah sebut maupun yang tidak wajib kita imani. Karena yang kufur kepada satu nabi berarti dia mengkufuri seluruh nabi yang ada. Harus mengimani mereka semua. Ini para nabi, manusia terbaik yang Allah pilih mengemban amanat risalah dan wahyu dari Allah. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Dan Allah yang maha tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Iman yang kelima, wal iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir atau al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Karena dunia yang kita hidup padanya tempat beramal, akhirat tempat balasan. Artinya dunia ladang dan lahan bagi akhirat. Hal ini diingkari tentang kebangkitan, tentang akhirat oleh kufar. Seperti Allah kisahkan tentang mereka, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian tentang segala yang pernah kalian amalkan. Dengan demikian, orang hidup di dunia ya tergantung apa yang dia lakukan, yang berbuat baik, beriman, taat, sholat, beramal soleh, yang bermaksiat melakukan kemaksiatan dan dosanya, kufur. Tapi di depan dia ada jaza, ada pembalasan, pertanggungjawaban. Yang baik akan dibalas dengan yang lebih baik, yang melakukan kejelekan akan mendapati resiko dan pertanggungjawabannya. Makanya dalam Al-Mu'minun Allah katakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira kalian ini kami ciptakan sia-sia? Ya begitu saja. Enggak diperintah, enggak dilarang. Itu yang kalian kira. Dan apa kalian mengira bahwa kalian juga enggak akan dikembalikan kepada kami? Setelah mati selesai semuanya. Kok enak? Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian pasti akan dikembalikan untuk pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan selama hidup, kamu bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau tidak, ya penciptaan ini sia-sia, nggak ada gunanya terus. Ngapain diciptakan manusia, mereka berbuat, beramal, tadi yang berbuat baik, yang taat-taat, yang kufur, yang maksiat, kemudian selesai. Begitu saja. ini abad, ini mainan, guruan, gak ada tujuan, gak ada, gak serius yang seperti itu. Dan Allah munazzah, Allah disucikan dari yang semacam ini. Kif abad, gak mungkin itu Allah lakukan sia-sia begitu. Ada hari kebangkitan, ada ba'ts, ada jaza. Bagaimanapun kamu mati, dengan cara apapun orang itu mati. Yang mati biasa, normal, dikubur. Yang mati mungkin tenggelam tengah lautan, naudzubillah. Yang mati dimakan binatang buas, mungkin dia dimakan singa, singanya dibuat rebutan serigala, dimakan serigala, serigalanya mungkin ditelan apa, kuda nil. Dimanapun kamu berada, mau dibakar seperti sebagian orang, abunya ditebarkan di tujuh lautan, tetap kamu akan dibangkitkan oleh Allah seperti sedia kala. Bukan mainan, gak ada yang sia-sia. Semuanya pertanggungjawaban di akhirat. Yang terakhir, iman kepada takdir. Dan takdir ini ulama sebutkan sirrullah, rahasia Allah. Takdir yang Allah takdirkan terkait apa yang telah lalu maupun yang akan terjadi sampai kiamat. Tercatat semua itu dalam Lauhul Mahfudz. Maka tidak ada apapun yang terjadi kecuali itu ditakdirkan. Firman Allah dalam Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini pun menunjukkan gak ada yang sia-sia. Sia-sia dalam artian semuanya terjadi dengan sendirinya, gak ditentukan, gak diatur oleh Allah. Tiba-tiba terjadi, kebetulan terjadi sesuatu, gak ada. Semuanya dicatat dan telah ditentukan di lahlam lauhul mahfud. Dalam Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa kalian di bumi atau dalam diri kalian, semua itu ada dalam kitab, yakni Lauhul Mahfudz. Sebelum kami mengadakannya, sebelum kami menciptakannya, sudah dicatat, sudah ditentukan segalanya. Dan ma'ruf adanya maratibul qadar, empat. Yang pertama, wajib kita mengimani ilmu Allah, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Muhit, bikulli syai'in muhit. Tahu segalanya, global maupun rinciannya, besar maupun kecilnya, detail dan rinciannya seperti apa, Allah maha tahu. Tidak ada yang lepas sedikit pun dari ilmu Allah. Mu'tazilah atau Jahmiyah sesat. Dalam hal ini mereka anggap Allah hanya tahu globalnya segala sesuatu. Rinciannya seperti apa Allah enggak tahu kecuali setelah terjadi. Na'udzubillah. Ya, ini misalnya globalnya fulan mati. Seperti apa kematiannya, bagaimana kejadiannya, di mana? Misalnya na'udzubillah mati karena kecelakaan di tempat ini, di jalan ini, kecelakaannya seperti apa? Itu Allah enggak tahu kata mereka. Taunya global fulan mati. Dan itu sesat. Batil. Segalanya Allah tahu. Makanya kadang dalam ayat Allah sebutkan rincian yang Allah ketahui, detail. Dari yang kering, yang basah, yang di lautan, semuanya Allah ketahui. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun gugur jatuh dari pohonnya pun Allah ketahui. Enggak ada yang lepas. Enggak ada yang luput dari ilmu Allah. Dan bikulli syai'in alim, bikulli syai' nakirah dalam ayat menunjukkan umum semua yang mau global atau detailnya. Yang kedua mengimani Alkitabah, catatan semua itu di Lauhul Mahfudz. Segalanya sampai yaumul qiyamah. Tidak ada yang luput dalam catatan Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, kita imani masyiah, kehendak Allah. Ini apapun yang Allah kehendaki, pasti itu yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu terjadi di alam semesta tanpa dikehendaki Allah. Enggak ada. Karena itu kelemahan. Adanya sesuatu terjadi tanpa kehendak, di luar kehendak, itu kelemahan. Itu cacat. Dan Allah Maha Suci. Disucikan dari segala aib dan cacat. Allah Maha Sempurna. Terbukti pada manusia, banyak terjadi sesuatu di luar kehendak mereka. Iya kan? Kamu ingin uangmu selamat, ya. Kamu sembunyikan, kamu simpan di tempat yang rahasia lah. Subhanallah, ada saja masih ketahuan dan dicuri. Padahal kamu tidak menghendaki pencurian ini. Tapi terjadi. Berarti menunjukkan apa? Kelemahanmu. Cacat. Berarti kamu memang lemah. Gak bisa. Perusahaan tidak ingin terjadi kejelekan padanya, tidak ingin rugi, ya, maka mereka sewa satpam, gaji, security supaya aman. Toh juga jebol, security paling 4 orang dikeroyok 10 orang perampok misalnya, alhamdulillah. tak berkutik, dihabisi harta dan kekayaan perusahaan. Terjadi. Padahal itu tidak dikehendaki oleh pemilik perusahaan atau direkturnya. Makanya mereka sewa satpam. Tapi terjadi juga. Adanya kejadian sesuatu di luar kehendak itu kelemahan. Dan itu gak mungkin pada Allah. Kok terjadi sesuatu di alam, dan itu ciptaan Allah, dunia akhirat, padahal itu tidak Allah kehendaki. Itu gak mungkin. Semuanya ada dalam kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek. Karena itu kesempurnaan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Martabat yang keempat adalah al-khalq. Allah menciptakan masing-masing segala sesuatu di waktunya yang memang telah Allah takdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Seperti firman-Nya, Allah menciptakan kalian dan juga yang kalian perbuat. Amalan kalian juga diciptakan oleh Allah. Maka globalnya iman kepada takdir harus mengimani empat ini. Iman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, enggak ada yang tidak diketahui Allah. Iman bahwa Allah telah mencatat semua itu di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang lepas darinya. Iman bahwa Allah menghendaki segala sesuatu di bawah kehendaknya. Yang keempat, iman bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ini global iman terhadap takdir. Dan ini global iman yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di mukaddimah kitabnya atau risalahnya. Ini imanku. Aku beriman kepada Allah dalam artian tadi. Aku beriman kepada para malaikat dalam artian tadi. Aku beriman kepada kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, hari kebangkitan, dan mengimani takdir yang baik maupun yang jelek, semuanya dari Allah. Rinciannya akan beliau sebutkan, termasuk iman kepada Allah, iman terhadap sifat-sifatnya yang Allah sebutkan. Dan ini rinciannya insyaAllah akan kita kaji pertemuan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.